bagaimana melakukan, bagaimana hukumnya melakukan aktivitas di toko online medsos seperti membuat iklan, tanya jawab barang, membuat review barang dan sebagainya di dalam masjid. Apakah masuk dalam larangan jual beli di dalam masjid? Nah, paling tidak kita khawatir itu masuk kategori transaksi. Karena tidaklah kita mengiklankan sesuatu, melainkan kita punya tujuan menjual apa yang kita iklankan itu. Ya. Selain itu juga masjid jangan digunakan untuk itulah. Ya. Anda di masjid, lakukan ibadah, jangan hayo-hoe sibuk ngoprek HP transaksi. Ya, iklan engke di luar. Nanti di luar, masjid mah jangan dipakai untuk itu atuh. Ya. Masjid itu punya kehormatan Baitullah, ya. Nah, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat yang sifatnya ibadah, bukan urusan dunia. Nah, bukan urusan dunia. Jadi tidak pantaslah seseorang sibuk ya, dengan HP di masjid isinya iklan soal apa? Barang-barang yang mau dijual. Sekali lagi, selain itu tidak pantas, juga khawatir masuk dalam kategori jual beli. Ya. Nah. Karena biasanya suka kebablasan. Ya. Biasanya suka kebablasan. Dan hal-hal yang seperti ini harus kita hindari, kita harus lebih waspada. Nah. Sama seperti halnya mengumumkan kehilangan, itu kan hal yang dilarang ya di masjid. Tapi kadang ada orang yang barangnya hilang di masjid, kemudian bertanya kepada orang-orang yang di masjid, lihat barang ana enggak? Lihat barang ana enggak? Ini kalimat sama dengan mengumumkan apa? Kehilangan, walaupun tidak secara sharih ya. Mungkin di sebagian orang yang namanya mengumumkan itu kan langsung menginfokan ya. Ya, telah ditemukan sebuah tas di masjid dekat mimbar misalnya. Atau ditulis lewat apa? Dibikin lewat tulisan kemudian ditempel dalam masjid. Sebagian orang memahami pengumuman atau mengumumkan kehilangan itu seperti itu. Padahal yang tadi juga ya, seseorang masuk kemudian bertanya, "Antum lihat barang ana enggak di sini?" Di masjid. Itu sama, masuk kategori mengumumkan kehilangan di mana? Di masjid, gak boleh. Kita khawatir itu masuk. Ya. Dulu di majelis, ya, di majelis di Yaman, waktu masih belajar, ada salah seorang syekh, syekh min masyaikhina, ngajar, saya kebetulan ada di situ, ngajar, ketika asyik ngajar begini, kemudian tiba-tiba ada seseorang masuk, kemudian bertanya, "Afwan Syekh, barangkali ini jamaah ada yang ngelihat barang ana di sini." Kata Syekh, "Afwan." Syekh langsung jawab, "Afwan, ana khawatir apa yang antum katakan tadi masuk kategori mengumumkan barang yang hilang." Selesai. Ya. Jadi hindarilah hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana menghilangkan keraguan yang kadang terbetik dalam hati tentang perkara yang gaib? Maksudnya apa? Perkara yang gaib adalah perkara yang mutlak harus kita imani. Ya. Bahkan salah satu tanda, tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian disebutkan di antara tanda-tanda muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka-mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Perkara yang gaib mesti diimani, jangan diragukan keberadaannya sekalipun kita tidak melihatnya. Ya, sekalipun kita tidak melihatnya, tapi yang gaib itu ada. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan disinilah sesungguhnya ujian sejauh mana kebenaran iman seseorang ketika dihadapkan kepada perkara-perkara yang gaib. Kalau soal perkara-perkara yang bisa dilihat, semua orang sepakat, percaya, mengimaninya. Kenapa? Karena semua orang bisa ningali, bisa melihat. Tapi soal perkara-perkara yang tidak bisa dilihat, kadang ada sebagian orang yang gak percaya, kan begitu. Disinilah, kata Syekh Nasir As-Sa'di, imtihan, ujian, tentang sejauh mana kebenaran iman seseorang. Bahkan di sini pula, ya, perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu mereka hanya percaya kepada segala sesuatu yang bisa dilihat. Adapun kepada hal-hal yang tidak bisa dilihat, mereka enggak percaya. Kalau orang yang beriman seperti itu kepercayaannya, maka sama dengan siapa? Siapa? Orang kafir. Ya. Orang-orang yang beriman itu yakin kepada hal-hal yang dilihat dan juga mengimani hal-hal yang gaib, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Disebut gaib itu karena memang tidak kelihatan. Ghoba anin nas. Ya. Yang gak kelihatan. Seperti kalau absensi di dalam kelas. Ya. Pulan hadir. Pulan goib. Aya eueuh jelemana didinya. Kan gak ada ya. Orangnya gak ada di situ kan. Pulan hadir. Pulan goib. Kemana goib? Oh aya tidak hadir. Nah. Jadi sesuatu yang goib itu memang yang tidak ketingali. Sesuatu yang gak bisa kelihatan secara kasat mata. Tapi tidak segala sesuatu yang gak kelihatan kemudian dinyatakan tidak ada. Ya, jangan sampai punya keyakinan seperti itu. Ada teu katingali berarti eueuh. Aya. Ya. Oh gak kelihatan berarti gak ada. Enggak, ada. Yang ada itu tidak harus selalu kelihatan. Nah. Pemahaman mujassimah itu adalah pemahaman yang di dalamnya ada keyakinan kalau Allah itu mempunyai jism, ya, mempunyai apa? Jism berbentuk dengan bentuk tertentu. Nah, itu mujassimah. Nah, fitnah mujassimah ini adalah fitnah yang di blow up, ya, oleh ahli bidah. Mereka menuduh ahlu sunnah itu mujassimah. Kenapa? Karena ahlu sunnah mengimani setiap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara dohirnya. Nah, mengimani bahwa Allah lahu lillahi yad, Allah punya tangan, wajah. Nah, dengan begitu kemudian ahli bid'ah mengatakan, oh ahlu sunnah berarti mujassimah. Ya. Padahal sesungguhnya laisa kamitslihi syai'un, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya, wahwas sami'un basir, Allah maha mendengar, maha melihat. Nah, mana yang lebih baik, sholat di masjid sufi atau sholat di masjid hizbi? Dikarenakan di daerah saya tidak ada masjid ahlu sunnah. Pindah tempat, merapat ke tempat di mana di situ ada masjid ahlu sunnah. Nah, cari masjid kaum muslimin, ya, yang tidak berpihak kepada satu bendera, ya, cari masjid yang seperti itu lebih selamat. Nah, bagaimana hukum sholat di masjid yang banyak gambar foto-foto, ya? Nah, sebaiknya hindari, jangan sholat di masjid tersebut. Nah, Ini ada yang bertanya pakai bahasa Sunda. Kumaha lamun pamajikan urang kafir. La ilaha illallah. Janganlah, jangan cari istri yang kafir. Cari istri yang muslimah lebih baik. Nah. Walaupun ada pembahasan tersendiri soal menikahi ahli kitab, namun yang pasti masih banyak wanita muslimah, ya, masih banyak wanita muslimah. Bahkan kita harus prioritaskan wanita yang muslimah, walaupun wanita-wanita kafir sedikit banyak, ya, kadang membuat kita takjub. Tapi walau bagaimanapun, mukminah, wanita yang mukminah itu tetap jauh lebih baik. Nah, apalagi yang salafiyah, ya, ahlu sunnah, salihah, prioritaskan. Ambil dua, ambil tiga, ambil empat, tidak masalah. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.